Bapak Sumber Sumatera Barat. Ini perhatian yang luar biasa untuk Sumatera Barat. Kemudian Pakar Bapak Jenderal kepada tokoh-tokoh yang hadir, pengurus masjid, kemudian dari panitia, semua kita, para ulama yang hadir, kita hadir di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak ada urusan dengan persoalan-persoalan lain. Urusannya urusan binahi. Sepakat? Waktu ngisi pengajian di sini sebelumnya, jemaah tidak puas. Minta lagi asyik di sini. Jadi dasar itulah acara kita angkat sebagai janji untuk menyambung kajian kita sebelumnya. Dan kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya hanya menyikapi banyaknya pertanyaan yang sampai kepada saya, persoalan situasi negeri kita yang hari ini kurang nyaman. Ya, kenyataannya banyak beberapa yang lalu terjadi demonstran di seluruh Indonesia. Kemudian masuk ke wilayah Fiji, masuk ke wilayah Fiji, yaitu menyikapi pemimpin. Yang jelas dan dikritik, tentu saja kita masuk. Ya. Kalau ada yang dikritik, ya pemerintahan harus masuk. Kenapa? Karena 15 insaan. 15 insaan itu seorang ulama besar. Dia ahli hadis. Beliau diangkat jadi gubernur Mesir. Beliau diangkat jadi gubernur Mesir. Kemudian ketika beliau pulang dari luar kota, nampak ketika itu rumah yang dibakar, kantornya dan musuh rumah yang dibakar. Tentara yang mengawal beliau, prajurit-prajurit, melihat masih ada jejak kuda orang berumuran membakar itu. Tapi sang imam, imamnya tidak memerintahkan untuk mengejarnya. Wah imam, perintahkan kami menangkapnya, nanti tidak keburu lagi. Imam kesesahan, sibuk, mondar mandir, memukul-mukul jidatnya seperti orang berpikir keras. Hai imam, apa minta kau perintahkan kami menangkap gerombolan itu, tapi engkau malah memegang-megang jidatmu. Kata imam, saya sedang berpikir, apa salah saya pada rakyat? Saya sebelum ini berpikir apa? Mengingat-ingat, pasti ada kesalahan saya. Gak mungkin mereka membakar rumah saya, membakar kantor saya, kalau tidak ada kesalahan saya. Ini luar biasa. Tidak mungkin mereka membakar rumah saya kalau saya tidak punya kesalahan. Artinya apa? Dia tidak mau bertindak, tidak mau mengambil kesimpulan sebelum jelas dulu perkaranya. Dia muhasabah. Coba antum bayangkan rumahnya dibakar, dia sibuk muhasabah. Sementara tentara sudah pegang pedang terhunus, perintahkan kami menangkap pemburu mereka. Jangan. Aku mikir dulu. Salah apa kepada mereka? Tidak mungkin mereka bertindak, tidak mungkin mereka membakar rumah saya kalau tidak ada kesalahan saya. Berarti apa? Imam Nes bin Sa'ad setuju adanya demo. Ya kan? Setuju tak? Imam Nes itu setuju demo kan? Kalau enggak kan? Oh ini kromboli telah melanggar syariah. Karena ada ilmu pada saya. Ini ciri pemerintah yang baik. Umar bin Khattab naik mimbar. Ketika dia akan memulai khutbahnya, satu orang berdiri, wahai khalifah, Kami tidak mendengar khotbahmu, tidak mau. Kenapa? Sebelum kamu jelaskan pada kami tentang bahan pakaian yang kau pakai itu hari ini. Kami tahu itu pakaian dari kain jatah. Itu kain jatah yang dibagi rata sama kita, dan kain itu tidak cukup ukuran badanmu. Badan kamu melebihi ukuran kain itu. Sekarang kau sampai cukup, tambahannya dari mana lo? Jadi boleh saja nanti kalau ada pejabat yang menurut prediksi apa asetnya melebihi dari gajinya, boleh tanya apa-apa, ini dari mana? Boleh nggak? Boleh nggak gitu? Jadi nggak berlaku hadis, walaupun kamu dicambuk, harta kamu dirampas, lagi dibiarkan sholat, nggak boleh demo. Nanti kita bahas. Saya sekali menjawab ya, sempat saya sudah menjawab. Permasalahan ini. Ceramah saya membolehkan ini dulu diikuti lagi. Tapi saya bukan ngomongin sekarang, saya punya jawaban apa konsep sebenarnya. Terus apa kata Umar bin Khattab? Apa kau mau mengatakan tangkap itu orang dan ini orang harus diamankan? Enggak, baik. Oh begitu kata Umar, ya baik. Ada di sini Abdullah bin Umar, anakku Abdullah. Berdiri Abdullah, ya Abdullah, tolong beri jawaban. Kata Abdullah bin Umar, benar yang kalian kau katakan bahwasanya pakaian itu jatah tambahan pakaian itu tidak cukup untuk berbakti bapak saya. Tapi saya juga dapat jatah dengan ukuran yang sama seperti kalian, maka jatah saya berikan untuk menambah bahan pakaian bapak saya sehingga cukuplah satu pakaian yang dipakainya sekarang. Semua tertakdir. Beri penjelasan. Bangun komunikasi yang baik, menyelesaikan persoalan yang berjumlah. Jadi sebenarnya yang akan jawab, terus terlepas dari demo-demo sekarang, bagaimana pandangan saya terhadap demo? Saya tidak berkomunikasi dengan demo. Jangan demo kalau itu memutarkan. Ya, jangan demo kalau memutarkan. Sudah ada konsep dalam Islam. Nah, kalau nggak bisa lagi, dipilih pemimpin yang baru, ya kan? Jangan diturunkan. Pilih pemimpinnya dengan jalur konstitusi. Dengan jalur konstitusi. Ya. Main cantik. Pilih pemimpin baru dengan jalur konstitusi. Setuju? Bila doa adalah menjawab, maka demo itu kalau diharamkan harus datangkan dalil. Kenapa? Harus kita petakan. Demo itu bagi ibadah atau fikih muamalah. Singkat saja. Demo itu fikih ibadah atau muamalah? Muamalah. Berbeda kaidahnya. Kalau fikih ibadah, al aslu fil ibadah haramun illa madalla alaihi dalil. Hukum asal pada ibadah haram kecuali ada dalilnya. Jadi artinya apa? Kalau antum bikin ibadah, lakukan sesuai dalil. Pakai dalil. Tapi kalau fikih muamalah, al aslu fil asya ibahah. Hukum asal pada sesuatu boleh. Melarangnya harus pakai dalil. Hadap. Kalau ibadah membuatnya pakai dalil. Kalau muamalah melarangnya pakai dalil. Selagi tidak ada dalil yang melarang, boleh. Hadap. Hukum asal dalam fikih muamalah boleh. Kalau dilarang, datangkan dalil. Tapi sudah kepada rahmatah sekarang enggak. Haram. Ya, sampai kalian dicambuk, harta kalian dirampas. Hadis itu jadi senjata. Terus apa kata ulama tentang hadis itu? Kata ulama, kalau kalian tidak boleh membantah mereka, kalian harus sabar. Walaupun diambil harta kalian, dicambuk kalian, itu maksudnya kalau kalian berbuat salah, ditegakkan hukum pada kalian, maka kalian harus sabar. Nah, jadi sekarang dengan Allah bukan melarang seseorang melakukan penyaluran aspirasi. Ya, jadi sekarang dengan Allah yang jelas, mudah-mudahan kondisi Indonesia membaik ke depan. Ya, ya, kita perbaiki situasi hubungan pemimpin dengan rakyatnya, yang rakyat dengan pemimpin satu rasa, ya, satu arah, satu visi, satu misi. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu semua kata kawan-kawan salafi, yang salah bukan pemimpin, rakyat yang salah. Kata kawan-kawan salafi begitu. Pemimpin yang seperti ini akibat rakyat yang salah. Ya kan? Kalau beli mereka cerita riba, yang salah itu rakyat yang meminjam uang riba, bukan pembentuk aturan yang merumuskan, yang mengambil kebijakan aturan riba. Itu gak salah. Yang salah orang-orang rakyat ini sekarang, kalau pemerintahnya tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan, yang salah tetap rakyat. Itu menurut salafi. Jawabannya apa? An-nasu ala dini muluki. Manusia ikut agama rajanya. Kalau dalam hadis ini siapa yang salah? Raja atau rakyat? An-nasu ala dini muluki. Manusia, rakyat ikut agama rajanya. Jadi yang mempengaruhi situasi gagal tidak gagalnya agama rakyat, pemerintah atau rakyat? Nah, jadi maka ke depan kita tidak perlu ribut-ribut, pakai jalur konstitusi dengan baik, kita pilih pemimpin-pemimpin yang baik. Ini tidak terkait dengan Bukit Tinggi. Ini tidak terkait dengan Bukit Tinggi. Jadi ini enggak ada kampanye-kampanye di sini, enggak ada. Ini pengajian lillahi tidak terkait dengan Bukit Tinggi. Ya, ini murni pengajian pencerahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga protokol COVID. Saya teringatkan, jaga protokol COVID. Banyak menghirup udara-udara diperbiarkan. Baik, ya. Jadi tadi kita bicara konteks nasional, bukan konteks. Kalau masalah Bukit Tinggi kita serahkan kepada warga Bukit Tinggi, ya nak. Jadi kita enggak ada menyalahi peraturan Bawaslu, ya. Karena saya bukan caleg, bukan calon bupati, wali kota, profesor, bukan juga. Jadi apa hubungannya? Pembawa acara? Enggak, calon wali kota juga? Enggak ada hubungannya. Ini karena hukum, bukan orang bodoh semua. Enggak. Jadi tidak ada hubungan dengan pilkada Bukit Tinggi. Kita mempersoalan pengajian terkait Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ustaz kita sudah menjelaskan tentang suatu hal yang sedang rame-ramenya ketika saudara-saudara kita yang sedang aksi di Jakarta dan juga di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke beritanya ke internasional. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada hotelnya Rasulullah Ta'ala, saya mengucapkan kepada Ustaz yang Allah yang telah memberikan pencerahannya. Dan kemudian kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, istiqomah iman dan Islam dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pakai Sayyidina boleh, nan tak pakai Sayyidina tak apa. Ambon tak mewajibkan Sayyidina. Nan sama-sama awak hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Jel Fatullah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Amin ya rabbal alamin. Alim ulama, jadi pandai, nenek mama, nan gadang indak dimbogala, nan ketek indak disabui namo. Insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam iko kajian awak tentang kaedah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau ado nan wajib, ado sesuatu nan wajib, inda ado inyo, mako nan wajib iko inda sempurna, mako keberadaan inyo iko menjadi wajib. Jale? Inda, nah jale. Ado sesuatu nan wajib, ko wajib. Kemudian ado sesuatu unsurnya, kalau inda ado inyo, maka nan wajib iko indak sempurna, maka keberadaan inyo ko menjadi wajib. Itu nama kaedah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ndak jo jaleh. Ambo biasa kalau maja dulu di kampus, ambo ulang 3 kali. Kalau 3 kali ndak jo jaleh, 2 gandangnya. Kalau indak ambo keluar, inyo keluar. Tapi itu di kampus, di masjid tidak bisa buat bantu itu. Sebab di kampus kau mahasiswa takwi jawab, ada nilai. Mahasiswa dulu, mahasiswa kini online. Ambo ulang nangka 3. Ada sesuatu nan wajib, kemudian ada sesuatu nan ketek. Kalau tidak ada inyo, maka nan wajib iko tidak sempurna, maka nan ketek itu hukumnya wajib. Contoh. Apa hukum berwudu? Ambo ulang sekali lagi. Apa hukum berwudu? Yakin? Yakin. Ambo tadi sebelum tiba ke siko, berwudu dulu di rumah. Sesudah berwudu baru ke siko. Apa hukum wudu ambo tadi? Tadi kecenya wajib. Ambo ulang sekali lagi. Apa hukum berwudu? Tadi sebelum kasih kok, ambo masuk ke toilet, ambo bau wudhu dulu. Sesudah bau wudhu, naik oto baru kasih kok. Apa hukum wudhu ambo tadi? Manganan patamo tadi mengecek wajib, manganan kedua kok sunat. Sebab nan patamo tadi nan makasihnya adalah wudhu dalam sholat wajib. Sholat itu hukumnya? Kalau indak ado inyo, maka sholat iko indak sah, maka hukum inyo menjadi wajib. Itulah makasih dari mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Alun pernah ambo wek kajian iko di tampek lain, baru di Bukit Tinggi. Sebab apa? Orang Bukit Tinggi iko cerdas. Kalau tampek lain kajinya ndak ada berbelit-belit kajinya, mari kita sabar. Mari kita tawakal. Mari kita ridho. Kaji searah saja. Tapi kalau kaji risiko, kaedah. Jadi kalau ditanya di orang, "An dikaji Ustaz Somad di masjid tadi, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib." Ah, makasihnya ndak tekunyah dia orang. Mau barek kau. Iko terlalu berat bagimu Dilan. Manga wudu nan patamo tadi wajib, sebab inyo menyertai sholat wajib. Manga wudu nan kedua tadi sunat, sebab inyo inda ano menyertai nan lain. Datanglah orang Baswo Jawuya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ingin membahas masalah fikih bi'ah. Ada fikih sholat, ada fikih zakat, ada fikih puasa, ada fikih haji umroh. Dibuat fikih baru namanya fikih bi'ah. Bi'ah itu artinya lingkungan hidup. Bi'ah, bukan ba'ah. fikih lingkungan hidup. Batanyo lah orang ke Buya Hamka, Buya, apa hukum fikih lingkungan hidup kah? Kau baru kah? Buya Hamka, kau orangnya cerdas. Aku cek Buya Hamka, pakai kaedah ikutnya pakai. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Menjaga lingkungan, kecek Buya Hamka, hukumnya wajib. Loh, kok wajib Buya? Apa hukum sholat? Wajib. Apa hukum wudu untuk sholat? Wajib. Syarat wudu airnya mesti suci. Maka menjaga kesucian air hukumnya? Cerdas enggak Buya Hamka? Cerdas. Dan iko penerus-penerus Buya Hamka. Tahyun tahinda. Amin. Seketek banyak gen-gen Buya Hamka itu ada di darah awak, enggak? Enggak ada 5%, 10% ada. Itu cerdasnya Buya Hamka. Orang cerdas itu ngeceknya enggak banyak-banyak, seketek sih, tapi orang paham. Selama mau ngecek, kau lagi paham. Kalau awak menyampaikan sesuatu, orang indak paham, dua kemungkinan. Nampak tamu, nam menyampaikan itu indak paham. Nangka duo nama ndanga tu bonga. Sebab kalau nyo paham pasti orang lain bisa dibuatnya paham. Ambo seminar di Hotel Grand baduo jo kawan ambo. Nan presentasi profesor setengah jam nyo mece kawan ambo bertanya mat yo lai paham indak sih. Mang awak ndak paham. Kecemu de awak ndak paham kolah makanya profesor. Dulu ambo khawatir kalau ambo profesor banyak orang ndak paham. Lai paham. Berarti profesor ambo indak bantu profesoran itu. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa hukum membali timbo untuk mengambil air dalam sumur? Apa hukumnya? Kalau ada keran air? Ada keran. Ada sumur. Apa hukum membali timbo kok? Kalau ada orang nak mengecek membali timbo kok wajib, berarti nyo manggalih jual timbo. Kok dikeceknya balilah timbo. Mala yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Angalo wajib ada keran air. Inda ado kran, ado pun kran, ado mesin sedot air sanyo tapi mati lampu. Satu-satunya cara mengambil air ke dalam sumur adalah dengan timba. Azan sudah berkumandang, masuk waktu sholat. Melaksanakan sholat hukumnya wajib. Sholat baru sah kalau dengan wudu. Sementara wudu tidak sah kalau tidak dengan air. Maka membeli timba untuk mengambil air itu hukumnya wajib. Ini kalau ada orang bertanya, usah ikut kaji Abdul Somad tu, kaji-kaji politik saya tu. Ada orang bicara politik dari tadi. Alun le. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa hukum amar ma'ruf nahi mungkar? Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum, kalian khaira ummah, umat yang terbaik. Apa sifat umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil maka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib. Pailah ambo ke sebuah taman, taman di tengah kota. Tapi bukan di bukit tinggi, di tempat lain. Di taman itu ada laki-laki padusi duduk pacaran baduo di ateban. Baduo di ateban. Ini naik onda, baduo di ateban. Apa hukum ambo melarang inyo? Jangan kamu pacaran. Pacaran itu merusak kehormatan. Laki-laki perempuan kalau berdua maka yang ketiganya setan. Apa hukum ambo menceramahinya? Wajib dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah mungkin ambo datang ke taman-taman, tagak ambo di taman itu? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya ayyuhalladzina, pacaran. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Tapi ada cara yang lebih efektif. Apa caranya? Membuat perda, peraturan daerah tidak boleh pacaran di taman. Maka terselenggara, terlaksana, terwujud amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan. Maka menegakkan kekuasaan itu hukumnya wajib. Jale. Bayar zakat. Naik ambo ka teh mimbar. Wa atu zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Lai didang adik jemaah. Mbak alun nyundangannya lah lo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Tengok. Bertanya lo ke Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Aduh nak bertanya ke Buya. Ayo apa pertanyaannya? Apa hukumnya kalau sholat Jumat itu tidak ada khutbahnya Buya? Bukan khutbah tidak ada, waang talalo. Ambo berteriak dengan suara keras, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Perintah ambo memerintahkan jamaah membayar zakat itu hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan oleh hamba Allah perintah ini, turun azab. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang babue baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang babue mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yushikanna ya'azallahu 'alaikum 'iqaban. Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu turun, summa tad'u lahu, kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Doa tak dikabulkan gara-gara tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Maka menegakkan kekuasaan dengan pemimpin yang adil hukumnya adalah wajib. Karena kalau tidak ada pemimpin yang adil dan amanah, maka banyak kewajiban agama Islam yang tidak terlaksana dengan baik. Contohnya zakat. Ustaz kok tahu zakat? Ambo menjadi tim sosialisasi zakat selama 5 tahun. Pulang dari Maroko 2008, 2009 diagih ambo SK sosialisasi zakat Abdul Somad. Pak kaji ambo. Ambo diangkat jadi sosialisasi zakat, ambo tanya-tanya, mang ambo nan diangkat. Ikonan suaranya paling kareh. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Setelah dievaluasi, indak ada peningkatan. Tapi ada satu bupati tidak pernah ceramah, tidak pernah khutbah, tidak pernah tausiah, tak pernah bersuara menggelegar. Orangnya lembut aja. Apa kabar? Semua sehat. Di kabupatennya berhasil zakat dengan apa? Tanda tangan. Peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur, zakat potong atas. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wa. Maka mendudukkan orang yang soleh supaya zakat terlaksana, supaya amar ma'ruf nahi mungkar terlaksana, maka hukumnya bukan ambo menyabi, orang bukit tinggi. Kaedahnya apa? Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Diceramahi di masjid, wahai para pemimpin, takutlah kamu kepada Allah. Inyo ndak mendengar, de inyo ndak sembahyang Jumat. Dibuat tablik akbar, inyo ndak datang. Disampaikan di parlemen, ndak juga sampai. Maka cara terakhir adalah dengan menunjukkan perasaan. Di mana letak rasa itu? Di hati. Menunjukkan perasaan. Kata orang Indonesia, unjuk rasa. Kalau bahasa Malaysianya, tunjuk perasaan. Bahasa Arabnya, muzoharot. Diambil dari kata zoharo. Zoharo artinya nampak. Rasa itu nampak apa tak nampak? Ambo ulang sekali lagi. Rasa itu nampak apa tidak nampak? mana nampak? Rasa padeh, nampak? Indak. Maleleh ailionyo, maleleh iduangnya, maleleh paluahnya, baru awak padeh yo pak. Jauh tanya jo leh. Rasa cinta tu nampak apa tidak nampak? Indak. Tapi dari raut wajahnya nampak, dari bajunya nampak, babungo-bungo. Dari dalam keluar ke baju. Jadi rasa itu tak nampak, maka dinampakkan, ditunjukkan. Disebut dia dengan tunjuk perasaan. Itulah dia unjuk rasa. Sudah mentok segala cara dipakai. Ceramah tak mempan, seminar tak mempan, lokakarya tak mempan, khutbah tak mempan. Orang turun ke jalan untuk meluruskan yang salah. Tak sempurna yang wajib gara-gara dia, maka dia menjadi wajib. Nahi mungkar menjadi wajib. Tapi kalau tidak ditunjukkan dengan ini, maka tak terwujud nahi mungkar. Maka unjuk rasa itu hukumnya wajib. Nah doang Bu Sabi. Orang Bukit Tinggi namanya unjuk rasa wajib. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu dengan tangan. Nampak kemungkaran dengan tangan. Nampak awak orang minum khamar, kalau memang bisa dengan tangan-tangan, paham? Minum khamar. Kalau tidak sanggup dengan tangan, fabilisan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azramu rijusun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajitan ibu dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fabi qalbi, dengan hati. Tigo, dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Orang nan unjuk rasa itu dengan apa? Dengan lidah. Nyo berjalan kaki ramai-ramai, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kok unjuk rasa tapi mall orang habis? Unjuk rasa dibawa kulkas orang dari toko. Kok bukan unjuk rasa? Itu unjuk kulkas. Jadi menunjukkan perasaan itu sepaket dengan demokrasi. Negara awak kan negara kerajaan, itu negara demokrasi. Demokrasi. Yang tidak boleh unjuk rasa itu kerajaan Saudi Arabia, tidak boleh. Sebab dia dipimpin oleh raja. Namanya sekarang Raja Salman bin Abdul Aziz. Namo anaknya yang berkuasa kini Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Tak boleh unjuk rasa, sebab dia monarki. Tapi kita bukan negara kerajaan. Ambo dulu tahun 1996, lah berapa tahun tuh? 24 tahun. Liburan sekolah dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Moleh Indragiri Hulu. Liburan sekolah kita kemana tahun ini? Ke Istana Pagaruyung. Naiklah kami ke Aceh. Ada lukisan garang Sultan Bagagal Shah. Masih ada lagi gambar itu? Tidak ada. Ambul sesudah itu tidak ada masuk lagi. Istana asli megah cantik, kebanggaan orang Minangkabau. Istana Pagaruyung. Waktu itu awak masih pakai sultan kerajaan. Tapi sekarang kita sudah pakai negara demokrasi. Kalau mau menerima demokrasi, maka mesti sepaket diterima juga unjuk rasa. Karena unjuk rasa adalah salah satu cara untuk menunjukkan partisipasi masyarakat. Pertama lewat parlemen, itulah yang diangkat anggota parlemen-parlemen dari mulai kabupaten, provinsi, dan pusat. Dan ada satu bentuk lagi, kalau mentok di parlemen, disampaikan melalui unjuk rasa. Lai jaleh. Tak jauh jaleh, berarti lu makan malam. Nah, oleh sebab itu kaedah yang awak bahas, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa hukum ceramah pakai mikrofon? Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Mencerahkan umat fardu kifayah. Kalau lah dibuek di satu buya, satu ustaz gugur kewajiban yang lain. Tapi di suatu kampung, di suatu daerah, suatu kota, mesti ada. Setelah Nabi meninggal, diangkat Allah Ta'ala pewaris para Nabi, al-ulama, warasatul abya. Dia bicara, tapi bicaranya mesti didengar orang. Bagaimana supaya orang mendengar bicaranya? Maka pakai pengeras suara, namanya al-mikrofon. Ada orang membaca Quran dalam Masjid Nabawi. Membaca Quran dalam Masjid Nabawi. Ketua Majelis Ulama Saudi Arabia yang mengeluarkan fatwa haram pakai mikrofon di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Waktu patamo kali mikrofon masuk masjid. Dulu ndak ada mikrofon kok di masjid. Jadi kalau di Masjidil Haram jamaahnya ramai beracara supaya sampai suara dari imam, itulah ada namanya penyampai suara. Penyampai suara itu namanya muwalligh. Muwalligh, penyampai suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Jadi muwalligh itu bisa sampai 5 muwalligh ke belakang. Dia tidak ada mikrofon. Masuklah mikrofon ke dalam Masjidil Haram. Maka ulama Saudi Arabia memfatwakan mikrofon haram karena tak ada dibuat Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Datanglah ulama besar dari Al-Azhar, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, diundang oleh Universitas King Abdul Aziz yang berubah nama sekarang menjadi Universitas Ummul Qura. 15 tahun dia mengajar di kota Makkah Al-Mukarramah. Baswolah inyo dengan ulama yang mengharamkan mikrofon kau. Ulama nan mengharamkan mikrofon kau sedang baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bertanyalah Syekh Sya'rawi ke ulama nan membaca Quran tadi. Ah, hukum memakai kacamata terjemahan Minangkabau-nya. Keceknya boleh. Kalau pakai mikrofon bid'ah haram. Mikrofon ko membesarkan suara. Kaco ko membesarkan gambar. Manga membesarkan gambar boleh, membesarkan suara enggak boleh. Apalah tak silut. Mana enggak dipakai utak. Kisah Eko ditulis dalam buku judulnya Muzakirat Asy'arawi. Muzakirat Asy'arawi. Ambo bali buku itu di Kairo. Kisah-kisah tentang inyo selama di Saudi Arabia. Membesarkan gambar pakai kacamata boleh, membesarkan suara juga boleh. Iko bahasa Arabnya mukabbiru saud. Mukabbir artinya membesarkan. Saud, suara. Jadi ada sesuatu yang tak ada zaman dulu, ada di zaman sekarang, tidak selamanya haram. Yang tak boleh itu awal uwe sholat sunnah tahiyatul masjid salat di rakaat. Agak ruku sujud apa? Sholat apa? Tahiyatul masjid salat di rakaat lillahi ta'ala. Saking rajinnya zuhur 5 rakaat. Itu tidak boleh menambah-nambah amal. Man ahdatha syana mambuek-buek ma laisa alaihi amruna, yang indak ada dalilnya menambah-nambah mambuek-buek fahuwa raddud, maka amal itu mardud, ditolak, tidak diterima Allah SWT. Adapun cerita unjuk rasa iko dilarang haram, iko panjang ceritanya. Boleh yang buat cerita? Datanglah Irak ingin mencaplok Kuwait. Iko Irak, sesudah itu di samping Irak kok Kuwait, di samping Kuwait kok Saudi, minjam sebentar ya, Saudi Arabia. Irak, Kuwait, Saudi Arabia. Nama presiden Irak waktu itu Saddam Hussein. Pakai Saddam Hussein. Dek payah orang awak menyawi Saddam. Siapa? Saddam. Saddam Hussein. Saddam Hussein mencaplok Kuwait. Emir di Kuwait itu tidak raja, tidak sultan, tapi dipimpin oleh Emir Kuwait. Emir Kuwait takwi minta tolong ke Saudi Arabia. Waktu itu raja Saudi Arabia namanya King Fahad bin Abdul Aziz. Mati Fahad, digantikan adiknya Abdullah bin Abdul Aziz. Meninggal Abdullah, digantikan adiknya Salman bin Abdul Aziz. Salman alun mati lah. Anaknya kan siap-siap kalau apa kau mati naiknya. Namanya Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Negara kau dibentuk oleh seorang laki-laki namanya Abdul Aziz. Makanya ada airport Gadang, airport King Abdul Aziz. Untung dah Abdul Somad. Datanglah Kuwait melapor ke Saudi Arabia. Saudi, yo, iko Saddam lah mengambil daerah kami. Bahaya kau Saddam kok. Kalau sampai Kuwait ini ambil, lama-lama akan mengambil Saudi. Makkah dan Madinah akan diambil dek Saddam. Maka datanglah Raja Fahad meminta bantuan Amerika supaya tentara Amerika datang mengamankan, supaya Saddam Hussein dan tentaranya tidak masuk ke Saudi Arabia. Muncul masalah apa enggak? Apa masalah? Ambo ulang sekali lagi. Saddam Hussein mencaplok Kuwait. Kuwait ketakutan minta bantuan Saudi Arabia. Saudi Arabia minta bantuan Amerika supaya menjaga perbatasan, supaya tidak sampai Saddam mengambil. Apakah muncul masalah? Muncul. Apa masalahnya? Masalahnya apa hukum minta bantuan Amerika kafir menjaga negeri Islam? Itu masalahnya. Tentara Amerika itu kah? Kafir. Yang kuek-kuek gue, kafir. Diminta untuk menjaga Saudi Arabia. Saudi Arabia itu Islam. Apa hukum minta bantuan kafir untuk menjaga negeri Islam? Hah? Dimintalah fatwa ke ketua majelis fatwa. Namanya Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Datanglah Raja Fahad meminta fatwa ke Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Kata Sheikh Abdul Aziz bin Baz, hukumnya boleh meminta bantuan kafir untuk menjaga negeri Islam, menyelamatkan daripada diambil Saddam Hussein, karena darurat. Menyikapi fatwa ini, terbelah dualah Salafi di Saudi Arabia. Yang satu namanya Salafi Al-Jami, yang mendukung Fahad, yang satu melawan Fahad. Namanya Muhammad Surur. Muhammad Surur dikejar-kejar, larilah ke London, Inggris, dapat suaka politik. Maka semua Salafi yang melawan Sultan, melawan King Fahad, disebut dengan Salafi Sururi. Salafi yang mendukung raja namanya Salafi Al-Jami. Yang melawan raja namanya Salafi Sururi. Lai jale. Ustaz Somad Salafi, ambo duo lapi. Mako sado Salafi yang menentang kekuasaan, yang melawan raja-raja, disebut dengan Sururi. Jangan ikut dia. Tapi dia Salafi Pak Ustaz. Dia memang Salafi, tapi Salafi Sururi. Jangan ikut. Sekarang dikejar-kejar. Siapa sekarang Salafi Sururi yang melawan Muhammad bin Abdul Aziz? Sheikh Salman Audah masuk penjara. Sheikh Arifi Uraifi masuk penjara. Penulis kitab La Tahzan, Dr. Aid Al-Qarni, masuk penjara. Sebagiannya sudah keluar. Kenapa? Melawan kekuasaan. Asal melawan. Jaleh. Maka menunjukkan perasaan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar, mangga Ustaz ndak turun ke jalan, ambo ndak mahasiswa lagi. Tapi kalau mahasiswa kok ndak sanggup, iko masih sanggup turun le. Ambo masih di masjid, ambo masih khutbah, ambo masih ceramah. Tapi kalau mahasiswa lah angkat tangan, Ustaz, ambo angkat tangan, kami mahasiswa kok mental kami lah jadi panti jompo. Iko masih semangat le. Takbir. Takbir saya. Jadi ini saya ingin menyampaikan ini supaya masyarakat ini paham bagaimana kronologisnya. Kenapa Ustadz ini mengatakan tak boleh? Karena dia mengambil pendapat-pendapat itu dari Saudi Arabia, dibawanya pendapat itu ke Indonesia. Sesuai atau tak sesuai? Mana sesuai? Kita pakai sistem demokrasi, di sana pakai sistem monarki. Monarki itu apa? Kalau meninggal bapaknya naik anaknya, meninggal anaknya naik cucunya, meninggal cucunya naik. Terserahlah. Sedangkan kita demokrasi. Dalam demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitu dalam demokrasi, suara yang paling banyak itulah yang menang. Tidak ditengok mau benar mau salah, mana yang paling banyak itulah yang menang. Ayyalah sholat. Satu orang. Ayo main gaplek. Lima orang. Kalau dipakai demokrasi, siapa yang menang? Dan masakan lo nyabuinya. Ayyalah sholat. Satu orang. Ayo main gaplek. Lima orang. Kalau dipakai sistem demokrasi, siapa yang menang? Lima orang. Ditanya, wah emang anda salat? Suara terbanyak suara Tuhan. Sekarang dibalik. Anak-anak, kau sudah hijrah. Komunitas hijrah. Hijabur syariah. Komunitas hijrah. Biker subuhan. Komunitas hijrah. Mantan petato tobat. Lima orang ngajak salat. Ayo ke masjid, Bray. Ayo ke masjid, Beb. Ayo ke masjid, guys. Ayo ke masjid. Lima orang ngajak sholat. Nenciek ngajak main gaplik. Ayo main gaplik. Siapa yang menang? Yang sholat. Oleh sebab itu demokrasi ini adalah mempengaruhi suara publik. Mempengaruhi suara orang banyak. Dari tahun 90-an dengan tahun 2020, selama 30 tahun ini terjadi pergeseran politik yang luar biasa. Dulu orang memanggil penyanyi dangdut tahun 90-an. Betul? Yang bilang betul berarti udah tua. Mana anak muda mana tahu. Tahun 90-an orang buat pentas tinggi-tinggi, bawa penyanyi dangdut, makin tinggi pentasnya, makin pendek roknya. Makin ramai orang. Tapi terjadi pergeseran. Terjadi perubahan. Itu yang disebut dengan ra'yul 'am, opini publik berubah. Siapa yang berubah opini publik? Ulama. Ulama datang di televisi, di internet. Mereka buatlah grup-grup WhatsApp. Supaya diharapkan dengan grup WhatsApp ini muncul grup LGBT, grup bencong-bencong, grup maksiat. Tapi justru dengan grup-grup itu bangkit grup-grup pengajian. Pengajian M3, mak-mak milenial. Dibuatkanlah namanya Facebook supaya orang bercerita tentang aib di wall Facebook. Tapi justru yang muncul apa? Di halaman Facebook hadiri Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad di Bukit Tinggi. Like and share. Comment. Dibuatkan dulu satu kampung satu TV. Dulu satu kampung satu TV. Yang punya TV hanya Pak Kades. Waktu itu TV masih pakai kaki sebelum kena diabetes. Dulu TV pakai kaki kan? Kini tidak pakai kaki deh. Dilengketkan ke dinding. Satu kampung satu TV. Lalu kemudian terjadi perubahan. Satu kamar satu TV. Aduh, kamar apaknya cek TV. Di kamar itu 20 TV amaknya cek. Sebenarnya dulu TV itu cek. Cuma orang kau bercakap gara-gara barabuik remote. Siapa kau ingin menonton Real Madrid Barcelona? Amaknya pula ingin menonton film hantu. Dulu, kinilah berubah drakor. Bercakap gara-gara itu, maka dikeluarkanlah fatwa, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Boleh membuat dua TV dalam cik kamar. Akhirnya sekarang, bukan satu kamar, satu TV. Satu orang, tiga TV. Tiga handphonenya. Dari Jawa cik, Oppo. Setiap orang sekarang punya channel. Setiap orang sekarang punya TV. Dulu orang latihan lomba ceramah baru bisa masuk TV. Sekarang dia punya channel sendiri. Anak-anak muda punya channel dakwah sendiri. Mudah-mudahan anak-anak pun punya channel tawasul. Mudah aja. Tidak perlu kalian punya tim. Ambil batang sapu, ikat handphone tuh di batang sapu. Kalau mahal tiang-tiang, tiang kok barahara go tiang go. Hah? Tiang kok harganya 150.000. Kalau mahal, ikat ke batang sapu. Agak kan? Jago pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Apa kabarmu pagi ini? Sudahkah berselawat? Man shalla alayya salatan. Siapa yang berselawat satu kali? Sallallahu alaihi biha asyra. Allah berikan 10 kebaikan. Wa utal anhu asyra sayyiat. Ditutupi 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'a lahu asyra darajat. Diangkat 10 derajat kemuliaan. Selawat, selawat, selawat. 1 menit masukkan ke Instagram. Like and share. Anak-anak muda mesti punya channel untuk mengimbangi channel-channel konten-konten sampah. Setuju atau setuju? Remaja Masjid Bukit Tinggi mengadakan lomba vlog syariah. Lomba video pendek 1 menit. Penyerahan hadiah oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Setangkai tiang handphone. Kenapa orang mesti punya channel? Karena dakwah tidak cukup hanya di surau, langgar dan musola. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Bagaimana kita melawan channel-channel yang luar biasa? Channel ateis sekarang berserak-serak di internet itu ateis, mengajak supaya tak bertuhan. Channel-channel agama lain mendebat keyakinan akidah kita. Siapa yang bisa mengontrol itu semua? Channel yang merusak akidah, channel yang mengajak LGBT, channel yang mengajak maksiat, mesti dihilangkan. Yang bisa melakukan itu adalah negara. Ustadz hanya bisa ceramah, jangan tonton channel maksiat, tontonlah channel dakwah. Tengok channel maksiat, subscriber 20 juta. Tengok channel dakwah, subscriber 1 juta. Itu pun sudah 10 tahun. Ini harus dilawan. Melawannya dengan apa? Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Alhamdulillah. Kamera-kamera ini, yang punya kamera ini masuk surga bersama kamera-kameranya. Kamera bisa menghantarkan ke surga, kamera juga bisa menghantarkan ke neraka. Tapi yang paling besar perannya dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah kekuasaan. Dengan segenggam kekuasaan kau bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Setuju atau tak setuju? Ustaz selalu cerita tentang kekuasaan, kekuasaan, kekuasaan. Kenapa waktu kekuasaan itu diberikan ke tangan Ustaz, Ustaz tak mau? Aku tak sanggup. Aku ini orangnya lembut, baik hati, tak bisa mengatakan tidak. Ustaz, ceramah ke masjid kami ya? Iya. Datang tausiah ke majelis ibu-ibu ya Pak Ustaz? Iya. Datang acara iktikaf malamnya Pak Ustaz? Insya Allah. Akhirnya ditengok jadwal, kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya, kajian iktikaf 7 kali sehari semalam. Tumbang, mati, tak ada jamaah tahu. Bayangkan kalau saya jadi bupati gubernur, datang satu, Ustaz tolong bantu surau kami. Iya. Tolong bantu Pak Ustaz belikan net mau 17 Agustus 20 batang panjat pinang. Oke. Sebulan nama menjabat, habis itu ditangkok di KPK. Ambo kok orangnya enggak bisa mengatakan tidak. Suara ambo aja yang menggelegar karet, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, so sweet. Ambo sadar, ambo tahu diri ambo enggak mampu. Tapi Ustaz Jalfatullah mampu. Ambo support beliau. Salahkah ambo mensupport Ustaz Jalfatullah? Tidak. Karena dia sanggup untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Setuju atau tak setuju? Contoh. Tapi bukan untuk Bukit Tinggi, bukan saya. Hah? Untuk Bukit Tinggi, bukan saya. Bukan? Oh. Oke. Okay. Ustaz Jel, apapunnya mau kita support. Ambo siap. Lah ambo siapkan foto dengan Ustaz Jel. Setiap kami mau foto. C. Duo. Tigo. Ampe. Limo. Kok banyak mana kecil orang nan memfoto. Mana tahu beko Ustaz Jel dapat nomor limo. Tinggal lah. Paham yang ingin ambo sampaikan lewat ceramah kok? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ibu-ibu Jangan merasa tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Ibu-ibu yang paling bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dibandingkan bapak-bapak dengan ibu-ibu, siapa yang paling bisa beramar ma'ruf nahi mungkar? Ibu-ibu aja malu menyambiknya diam. Tapi dalam hatinya, mudah-mudahan mereka mengakui. Ibu-ibu satu orang pulangnya ke rumah bisa menjadi limo. Nampak tamu dan ikut inyo lakinya. Udah ikut ya bu. Kalau indah lakinya. Nangka dua anaknya. Nangka tiga menantunya. Nangka ampe cucunya. Dari seorang ibu-ibu dia bisa mempengaruhi lima orang. Makanya sekarang kalau ada multi level marketing, ada pemasaran-pemasaran bisnis, ada sales-sales yang didatanginya bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu. Karena ibu punya peran yang luar biasa. Balik dalam bisnis, maupun politik, maupun pengajian, maupun amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya yang paling ramai pengajian-pengajian itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Yang paling banyak masuk surga ibu-ibu apa bapak-bapak? Yang paling banyak masuk surga itu ibu-ibu. Karena dalam hadis, tapi katanya Pak Ustadz Nabi menyabui bahwa di dalam neraka itu paling banyak perempuan. Paling banyak di neraka perempuan, paling banyak di surga juga perempuan. Karena memang jumlahnya lebih banyak perempuan. Itulah maka boleh poligami. Kalau darurat, bukan malah yatimul wajib illa bihi. Ibu jangan marah dulu. Tenang. Tarik nafas. Istighfar, istighfar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas dunia, pernah dikasih Allah nyawa, pernah dikasih Allah rezeki, pernah bersuara, tapi tak pernah beramar ma'ruf nahi mungkar. Anak muda beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kemampuan kalian. Kamu bisa ceramah? Gak bisa Pak Ustaz. Nulis di kolom koran bisa? Gak bisa Pak Ustaz. Menggambar bisa? Gambar karikatur. Gambar karikatur. Di Jakarta beberapa itu buat karikatur. Ustaz Somad kami izin. Kami ingin buat karikatur. Ceramah Ustaz kami buatkan karikatur. Dicetaklah. Dipercetakan di Jakarta. Ceramah Ustaz Somad gambar karikatur. Pakai motor. Mengajak anak muda amar ma'ruf nahi mungkar. Yang bagus gambar, buat amar ma'ruf nahi mungkar pakai karikatur. Tak bisa karikatur, nyanyi bagus. Mantap. Kau yang dulu bukanlah yang sekarang. Yang dulu lintang pukang, sekarang sudah masuk masjid. Enggak pula sesuai ujungnya. Apa yang bisa kau lakukan, pakailah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang paling bisa beramar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang punya kuasa. Kita doakan orang-orang yang punya kekuasaan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, nambah kepala, tak ada kepala. Bupati, gubernur, wali kota, presiden, tentara, polisi. Pakailah itu Pak. Kau pakailah jabatan itu. Karena kalau kau mati nanti, seragammu akan tinggal. Betul apa tidak? Ada orang mati pakai seragam? Tetap kain putih, jasad terbujur, keranda diusung, tetap pakai kain putih. Jabatan tidak lama, tapi hisabnya sangat lama. Berapa lama kau masuk neraka jahanam? Di laundry. Sudah suci bersih baru masuk ke dalam surga. Tertulis di tengkuk, mantan penghuni neraka. Tapi jangan dek ambo sabu iko beko masuk surga, tengok tangku awang. Insyaallah awak sadonya masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Maka hidup ini kita pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang nampaknya tidak ceramah, tidak khutbah, tapi dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ada orang yang ceramah, berkhutbah, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Ceramahnya hanya untuk menyenangkan hati orang saja. Tengok situasi. Kalau orang suka ketawa-ketawa, nah kita ketawa. Apa tuh ceramah Somad tuh? Cuman ketawa-ketawa. Ambo galak-galak, saya ambo khawatir orang. Apalagi kalau ambo serius. Ambo bisa serius. Bukan enggak bisa ambo ceramah serius. Ambo sekali serius, keluar disertasi ambo 600 halaman. Itu kalau ambo serius. Nilai cum laude mumtaz. Itu kalau ambo serius. Jadi kalau ada orang ngejek ambo, nyandang ceramah Somad tuh, itu pelawak tuh galak-galak. Ambo galak, saya profesor ambo. Guru waang serius tengah mati, LC tidak selesai. Ambo galak-galak saya takut orang. Oleh sebab itu maka ini umat ini harus disadarkan. Apapun posisi, profesi, kedudukan kita, yang kaya, kau punya perusahaan, kau punya ruko, kau punya PT, kau punya CV, kau punya karyawan, pakai amar ma'ruf nahi mungkar. Toko-toko, ruko-ruko, bengkel-bengkel, azan berkumandang, berhenti sejenak 15 menit, sholat berjamaah, selesai itu, lanjutkan lagi. Setuju? Anak-anak muda, pakai, punya pimpinan ormas, organisasi sosial kemasyarakatan. Anak muda buat komunitas dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ambo kalau ceramah kama pun ambo pai di depan ambo ada gubernur, ada bupati, itu ambo sampaikan. Saya sangat bangga di depan Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil, pakailah seragam kalian tuh amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Kalian tak perlu ceramah, Pak. Kalian tak perlu khutbah, Pak. Kalian cukup dengan seragam kalian datang ke masjid. Kami yang tak berseragam ini sudah bangga melihat seragam kalian. Betul? Betul. Itu yang ambo sampaikan. Selama ambo tidak ada jabatan, ambo tidak ada harta, ambo tak ada kekuasaan, tapi dikasih Allah ambo suara. Badan ketek suara pula kadang. Jadi itulah ambo pakai. Selama masih ada suara ini, maka ambo sampaikan. Ada saatnya nanti. Abdul Somad, kata Dr. Das'ad Latif, itu nasihatnya ambo ingat selalu. Abdul Somad, selama kau masih punya suara, selama suara kau didengar orang, kalau sudah berkumpul hamba Allah, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Ada masanya nanti suara itu dicabut Allah Subhanahu wa taala. Kau tak bisa bersuara lagi. Bisa tak bersuara karena putus pita suara, na'uzubillah. Bisa juga mati. Innalillahi wa inna ilaihi. Habis. Kita ini kan ceramah ini sementara mati aja. Ceramah tadi pagi di Lombok. Habis itu ke Bali. Enggak, ceramah transit sih. Habis itu ke Jakarta, habis itu ke Bukit Tinggi. Habis 2 hari ke Bukit Tinggi, ke Palembang. Habis Palembang pulang ke Pekanbaru. Ustaz sampai kapan nih mutar-mutar? Ambonan Baputawa, anglonan panjang. Apulah jamaah kok. Ustaz sampai kapan nih? Pikirkan juga kesehatan. La ilaha illallah. Ambo tadi sakit kepala ambo di pesawat itu. Mungkin pacah langsung. Sakit belum. Ambo calik pramugari makin sakit belum. Di bawah di urang Lombok itu menyelam masuk ke dalam lawi ke bawah. Macam film-film Aquaman tuh. Soalilah lawi, nampaklah ikan-ikan, nampak apa. Lama sesudah itu, lama aduh setengah jam. Gandang telinga ku rasulkan pacah. Sesudah itu, tadi iku sanggup apa indah. Basua orang banyak, sehat. Hilang banyak. Ambo tidak terpikir, paling-paling iku kultum lima balik minit. Dari setengah sembilan, kalau setengah sepuluh. Sejam. Jadi ambo lah tahu beknya asal basuo jamaah sehat insyaallah. Tapi ndak sado manusia bentuk itu. Ada orang basuo orang banyak. Jadi awak kok macam-macam diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka fahami potensi dirimu hai anak-anak. Adik-adik anak-anak muda, kalau kalian bisa bicara depan orang banyak, bicara depan orang banyak, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kau tak bisa bicara depan orang banyak, jangan paksakan. Kalaupun mau coba-coba, pakai pempes. Khawatirnya semuanya rupanya basah di bawah kan. Ada orang tak bisa bicara depan orang banyak, tapi duitnya banyak. Pakai duitmu itu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang duitnya tak banyak, tapi punya kekuasaan. Pakai kekuasaanmu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kekuasaan tak ada, duit tak ada, suara ada, pakai. Suara tak ada, kekuasaan tak ada, duit tak ada. Apa ke lembah naik? Naik kateh turun gua. Manusia yang paling rugi adalah yang pernah dititipkan Allah kekuasaan, yang dititipkan Allah jabatan, yang dititipkan Allah suara, yang dititipkan Allah jamaah, tapi tak dipakai untuk amar ma'ruf nahi. Nanti Ustaz kalau ngomong gini, jamaah ini nanti gak mau lagi jadi fans Ustaz, mereka gak mau lagi subscribe menjadi unsubscribe, gimana Pak Ustaz? Memangnya kalau kita mati nih mau jamaah nih ikut basamu? Wah, lah jalannya pil sapinya lah enggak. Iko jamaah ramai, iko kan samantara wa idui kan. Kalau lawak mati surang sih lawak mati. Tak ada orang mati bae duo. Yang sehidup semati, pret. Awak mati surang. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, keluar sendirian, mati sendirian, dan menghadap Allah pun sendirian. Tapi ada orang yang tetap bersahabat, berteman. Bersahabat di Kairo, bersahabat di Bukit Tinggi, bersama di surga. Ambo insyaallah dengan Ustaz Jal Fatullah masuk surga. Masuklah orang-orang Bukit Tinggi ke dalam surga. Waktu orang Bukit Tinggi masuk ke surga, terkajut Ustaz. Ini caliaknya kami lah berdua galak-galak di surga. Amin kan lah. Itu cara ambo berdoa. Jadi doakan jamaah. Amin kita jamaah. Amin kita jamaah. Apa kata malaikat? Walaka mislu, engkau sama seperti yang kau doakan. Dengan syarat istiqomah. Berawal dari 8:30, berakhir 8:30, 60 menit, 600 mililiter. Apa judul kajiannya? Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ustaz, ana mau tanya, apakah kaedah atau hukum dalam memilih pemimpin? Itulah yang kamu ceramahkan sejam tadi. Patambah panjang kepalamu. Kan pacar lo sekali lagi. Orang minum khamar, orang bajua khamar, orang membuat diskotik, prostitusi, LGBT, di taman-taman orang pacaran. Indak bisa, indak selesai dek fatwa, indak selesai dek ceramah, dan bisa melakukan nahi mungkar itu adalah pemimpin. Mako mendudukkan orang nan mau bernahi mungkar hukumnya wah. Itulah nama jalekan sejam tadi. Iko ditulis sebelum mambo ceramah. Iko sebenarnya cara supaya lebih menekankan. Mau tahu cara orang Bukit Tinggi. Saya lulus tes PNS, alhamdulillah, tapi mencontek. Apakah status PNS saya, Pak Ustadz? Apakah gaji saya halal? Kadang banyak jamaah kok sebenarnya nyolah tahu, cuma ingin menawa-nawa. Kira-kira Ustadz kok bisa nggak ada turun seketek? Kami selama belajar di Azhar tidak pernah mencontek sekalipun. Di Azhar kami tidak pernah mencontek sekalipun, tidak pernah mencontek. Hebat takwa Pak Ustaz. Takwa Ustaz, takwi kepada Allah Ta'ala. Sistemnya ketat. Di Al-Azhar itu masuk ke kelas hanya membawa pena. Tidak percaya tanya ke Ustaz dia. Hanya bawa pena. Jadi kawan nambo masuk lainnya ke ruangan kelas itu membawa pena aja. Sesudah itu tidak boleh bawa kertas. Diagihlah kertas soal. Diagih kertas soal. Waktu nyoman caliak kertas soal itu, kan tak ingat awak jawabannya kan? Tiga soalnya. waktu itu langsung ditulisnya di belakang tuh supaya tak jangan lupa tulisnya jawaban. Sementara karate jawaban tibo di jamaah mahasiswa rame jawabnya di jaweknya di belakang. Sesudah itu dibacanya, datang petugas mencaliat. Kok lah ada jawaban di belakang? Dicabik visanya setahun. Peketuambu mahasiswa baru disampaikan itu, Abdul Somad, beko kalau masuk ruang ujian, mako jangan tulis jawaban di belakang, jangan tulis di krate, jangan tulis. Beko wa angkane deportasi setahun. Jadi andalan awak apa? Menghafal mainge. Kalau indak lulus setahun, beasiswa putui 25%. Indak lulus 2 tahun, beasiswa berkurang 50%. Indak lulus 3 tahun, DO. Indak dikasih tiket pulang, siap-siap membuat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi kami dididik untuk tidak mencontek Al-Azhar. Quran nan kami baca di Bukit Tinggi, di Pekanbaru, sama dengan Quran yang ada di Azhar. Hadisnya yang dibaca di Pekanbaru sama dengan Sahih Bukhari dan ada di Azhar. Apa bedanya? Sistem merubah perilaku orang. Orang yang jorok, kotor, tukang buang sampah, kalau tinggal di Singapura jadi pembersih enggak? Bersih. Buang puntung rokok takui. Makan permen karet letak di bawah meja takui. Ada dua yang dilatak orang di bawah meja. Pertama permen karet, yang kedua tai hidung. Akuinya melata itu dia apa? Sistem. Waktu kami umroh transit di Singapura, siapa yang bawa rokok, kata orang terapel, keluarkan, campakkan, karena nanti di Singapura akan dituntut $100 cek bungkui. Orang takui di sistem. Kenapa bisa mencontek? Sistem. Siapa yang bisa merubah sistem mencontek ini? Pemimpin. Soal-soal itu, soal itu mesti begitu. Kalau jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km, kecepatan cahaya 1 detik 300.000 km, berapa detikkah diperlukan untuk Isra dan Mi'raj? Bergizi soal CPNS kan? Ambil dulu CPNS, enggak itu soalnya. Si A dengan si B, Tono, Tony dan Tini menjaga warnet. Tony menjaga di waktu pagi, Tini menjaga di waktu malam. Mereka tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Tidak mendidik. Ambo Ustaz tidak bisa merubah itu. Tapi kalau ambo jadi pemimpin, soalnya bisa dirubah, sistemnya bisa dirubah. Nah sekarang sudah kadung lulus gara-gara mencontek ini. Bagaimana hukumnya ini Pak Ustaz? Ambo ingin menjaweknya tidak sampai hati ambo. Tapi mesti ambo katakan, mesti ambo jawab. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi. Orang yang menyogok, orang yang menerima sogok, dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pendapat ulama-ulama mu'tabar berdasarkan hadis man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Mencontek bagian dari menipu. Haram hukumnya. Oleh sebab itu kalau tapi tanya juga lah ustaz lain. Tanya ustaz lain, mungkin ustaz lain, kalau menurut saya karena darurat katanya. Rupanya inyo mencontek juga. Kami sama Ustaz Jel sama-sama tidak pernah mencontek di Azhar. Kami alhamdulillah dididik dengan sistem yang sangat ketat. Dan ambo ketika pulang jadi dosen, ambo pakai sistem itu. Waktu ambo ujian, jangan ada mencontek. Komplain mahasiswa, Ustaz aja yang tidak boleh, dosen yang lain boleh kok. Karena ya bu, sangkonya ambo bodoh. Ah, pas hari kedua, ambo bagi soal. Silakan contek, silakan, silakan. Tengoknya lain. Ambo buat soalnya beda saja. Silakan contek, carilah. Lain pak, iyalah. Jadi bisa awak buat sistem. Itu jawaban tentang itu. Tidak ada tawar menawar. Kondisi sekarang dalam situasi panas. Enggak rasanya. Ambo enggak ada terasa panas. Apa yang harus kita siapkan sebagai generasi muda? Generasi muda kau enggak usah terlalu muluk-muluk. Semang subuh tapi waktu selu. Kau ingin membebaskan Palestina, jago lalu jam 8. Akbir Palestina. akidahnya mesti benar, ibadahnya mesti betul, akhlaknya mesti baik. Tiga saja anak muda. Akidahnya la ilaha illallah, jangan syirik, jangan rusak akidah. Yang kedua ibadah, sholat berjamaah, bangun subuh, jangan sampai tidak sholat. Yang ketiga akhlak, tidak ada guna ilmu banyak tidak berakhlakul karimah. Al adab fauqal ilmi, akhlak di atas ilmu. Dulu saya sering berbuat dosa dan meninggalkan sholat. Alhamdulillah setelah mendengar kajian-kajian ustadz, saya sudah bertaubat. Tapi godaan semakin besar. Sekali-kali saya khilaf dan melakukan dosa. Apa itu tanda dosa saya belum diterima, doa saya belum diterima Allah Pak Ustadz? Nyo ndak jaleh entah dosa apa. Ambo kalau pertanyaannya jaleh, ambo jawab jaleh. Kalau ndak jaleh, ambo jawab indak jaleh. Jadi kalau dosanya misalnya sabu-sabu, nah itu bisa mau daftarkan ke BNN insyaallah. Coba jalehkan dosanya apa? Dosa ambo menipu orang bu ya, bisa ambo jalehkan. Dosa ambo pacaran, nikah, tidak ada solusi. Tapi kalau di umum, maka berusaha melepaskan diri dari dosa. Dosa anak muda ini tidak banyak. Pacaran, narkoba, pergaulan bebas, itu saja lepaskan. Komunitas ini sangat penting, pergaulan sangat penting. Kalau ada orang mengatakan jangan pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Karena kawan itu besar pengaruhnya. Yang sudah membuat komunitas-komunitas anak muda ini istiqomah. Hijrah, istiqomah, husnul khotimah. Sepaket itu. Hijrah, sesudah hujah, istiqomah, habis itu husnul khotimah. Itu yang dapat ambo sampaikan malam ini. Tentu selama 70 menit ini banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Ambo minta maaf kepada jamaah, minta ampun kepada Allah. Awak masih ada pertemuan 3 hari lagi, besok hari Senin sampai Selasa subuh ambo di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Selasa siang baru ambo bertolak menuju Palembang. Mudah-mudahan kita bisa terus mengaji insyaallah. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala kesilapan. Ambo kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.